الله. قال حفظ الله تعالى السنة الرابعة kemudian ciri yang kelima atau ciri yang keempat dari ciri salafiyah, ciri ahli sunnah wal jamaah, yutafaddal untuk kita menjadikan ciri-ciri tersebut ada pada diri kita ketika masing-masing kita mengaku di atas dakwah salafiyah, ketika masing-masing kita menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Tentunya hal itu bukan semata-mata pengakuan, tetapi hendaklah ciri-ciri tersebut ada pada kita. Mereka salafiyin ahli sunnati wal jamaah annahum ahlu i'tilafin wa ittifaqin wa thabatin wa istiqrarin 'ala al-haqqi. Bahwasanya mereka salafiyah orang-orang yang berjalan di atas jalannya salaf, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in tabi'ut tabi'in, ahlul i'tilafin wa ittifaqin, orang-orang yang ahli dalam bersatu dan dalam bersepakat. Ahli sunnah adalah orang-orang yang menjaga persatuan dan sepakat dalam perkaranya. Dan juga salafiyah wa thabatin wa istiqrarin, orang-orang yang sabat, tegar, wa istiqrar, serta kokoh, ala al-haqi, di atas al-haq. Kannakhli, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kurma yang tegar di tengah padang pasir. Kendati pun hujan debu, ya, angin besar, tetap tegak. Tidak seperti bambu. Kendati pun banyak leok sana, leok sini, ya, goyang kanan, goyang kiri, mundur, maju. Tidak sabar, tidak kokoh. Tapi ahli sunnah tegar dan kokoh di atas al-haq. Sehingga ahli sunnah adalah hum naqawwatun nas, yang semakna dari Syekhul Islam, ahli sunnah adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia saringan yang lolos dalam saringan. Yaitu lolos ketika ujian-ujian datang, sehingga yu'rafu ahlul haqqi anid dalal, diketahui orang-orang yang berada di atas al-haq dari orang-orang yang di atas kesesatan, yaitu bil fitan, dengan fitnah, dengan diuji. Siapa yang lulus uji? Mereka orang-orang yang sabat wastiqrar al-haq. Dan siapa yang jatuh? Sehingga bil fitani saqata man saqata wastaqama man istaqam. Dengan adanya fitnah, dengan adanya ujian demi ujian, disitulah akan diketahui gugurnya orang-orang yang gugur, dan akan diketahui istiqomahnya orang-orang yang istiqomah. Semua dengan ujian, tidak dengan mudah begitu saja. Siapa yang tetap bergelantungan di atas dakwah yang mulia ini, dan siapa yang terlepas tangannya, tidak bisa untuk bergelantungan di atas dakwah yang mulia ini, itu semua dengan fitan, ujian demi ujian, saringan demi saringan. Ahsiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ketika mengatakan kami beriman, mereka tidak diuji? Pasti. Keimanan itu butuh kepada ujian, sehingga terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta. Fasalafiyuna yahrisuna ala jama'ati wa nabdhil furqati. Sehingga as-salafiyun, orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, manhaj pendahulunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta generasi yang utama setelahnya, mereka yahrisun, bersemangat ala jamaah, di atas persatuan, wa nazil furqah, dan membuang jauh-jauh perpecahan. Ya, sehingga ahlu sunnah enggak ada ahlu sunnah pecah. Ya. Jadi ahlu sunnah yahrisun ala jamaah, bersemangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Tidak ada ahlu sunnah yang pecah. Ya. Kendati pun pakaian boleh sama, penampilan boleh sama mungkin. Ya. Tetapi mesti salah satunya mereka mulai nyempal sedikit demi sedikit. Semakin banyak penyempalannya, semakin jelas jalannya. Walakinna jama'at allati yajtami'una 'alayha, akan tetapi tentunya persatuan yang salafiyun semangat untuk mewujudkannya, yaitu persatuan yang nyata, maka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Persatuan yang dibangun di atas apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bagaimana mewujudkannya persatuan tersebut, di atas apa persatuannya. Tanya. Kata orang-orang sekarang, logonya apa gitu, atau pedomannya persatuan tersebut, atau apanya namanya, simbolnya apa persatuan tersebut. Ya, ya kita ketahui kan, ada bendera ini sebagai simbolnya, cirinya, menunjukkan orang yang punya bendera seperti itu berarti sama dengan itu. Orang yang memiliki kaos seperti itu berarti sama dengan yang memiliki kaos tersebut. Seragam yang seragamnya sama berarti sama dengan itu. Ya. Yang menyatukan mereka simbol-simbol itu tadi. Maka salafiyun disatukan dengan syiar, dengan cara apa yang telah ditempuh oleh Rasulnya alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu tentunya persatuan yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah, bukan di atas hawa, bukan di atas hawa nafsu. Qala Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, dikatakan oleh Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadithi hum ala al-haqi, wa mimma yadullu ala anna ahla al-hadithi hum ala al-haqi, dari perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadith mereka berada di atas kebenaran, apa di antara faktornya, apa di antara buktinya bahwasanya ahlul hadith mereka adalah orang-orang yang berada di atas al-haq, yaitu di antaranya kata syekh atau kata beliau rahimahullah ta'ala, annaka law qala'ta jami'a kutubihimul musannafati min awalihim ila akhirihim, bahwasanya engkau ketika engkau qala'ta, meneliti, menelaah, membaca dengan seksama ya seluruh kitab-kitab mereka yang tertulis, kalau kita mengamati, mencermati kitab-kitab para ahlul hadis, min awalihim ila akhirihim, dari dahulunya sampai sekarangnya, qadimihim wa hadithihim, dari awalnya sampai akhirnya, dari dahulunya sampai sekarangnya, ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, yang padahal negeri mereka berbeda, yang padahal masa mereka berbeda pula. Ya, negerinya ada yang di Irak, ada yang Spanyol, ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Turki dan yang lainnya. Dari negeri-negeri yang berbeda dan waktunya pun tidak sezaman. Tidak satu masa. Dan juga wa tabaudi ma bainahum fid diyar. Bahkan rumah-rumah mereka pun berjauhan. Yang satu di pulau ini, yang pulau itu. Berbeda-beda. Yang satu di daratan ini, yang satu di daratan yang lain. Berbeda tempat-tempat mereka. Wasukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar. Dan tempat tinggal mereka pun berbeda-beda. Ada yang tinggal di jazirah ini, ada yang tinggal di jazirah itu. Berbeda-beda. Maka kendatipun dengan demikian, kendatipun kondisi waktu, kondisi tempat, kondisi negeri, dan kondisi-kondisi yang lain yang berbeda tentang mereka, wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin. Engkau akan dapati penjelasan mereka dalam bidang akidah, dalam bidang i'tiqad, di atas jalan yang satu dan cara yang satu pula. Ya. Artinya ketika mereka para ulama dari dahulu sampai sekarang menerangkan tentang permasalahan akidah, kamu akan dapati hal itu di atas jalan yang satu, penjelasan yang satu, tidak berbeda-beda. Padahal waktu mereka berbeda. Ya. Imam Ibnu Abdul Aziz, ya, dengan Ibnu Taimiyah atau dengan yang lainnya dari para ulama, ya, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Bukhari, Muslim, waktu mereka berbeda-beda, ya, zaman mereka berlainan, tempat mereka pun berjauhan. Tetapi ketika mereka menerangkan tentang permasalahan akidah, berada di atas satu prinsip, di atas satu jalan, ya, tidak berbeda. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Mereka berjalan di atas suatu jalan yang tidak bengkok dan tidak miring darinya, tidak keluar darinya. Qauluhum fi dzalika wahidun. Ucapan mereka, pendapat mereka dalam bidang akidah sama. Ya, sejalan. Tanya Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Sama ketika menerangkan tentang masalah akidah. Tanya. Sampai yang sekarang Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya dari masyayikh. Ucapan mereka, pendapat mereka dalam akidah sama. Tanya. Wa fi'luhum wahidun. Demikian pula praktek perbuatan mereka sama, satu. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi shay'in ma wa in qalla. Tidak engkau lihat di antara mereka ada perselisihan atau ada perbedaan dalam suatu perkara meskipun sedikit. Balau jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim. Bahkan jika engkau kumpulkan apa yang keluar dari lisan-lisan mereka, para ahli hadis dari dahulunya sampai sekarang, wa naqaluhu an salafihim, dan apa yang mereka nukilkan dari salafnya, dari pendahulunya, dari syekh-syekh mereka, wajadtahu ka'annahu jaa'a min qalbin wahidin, maka niscaya engkau dapati seolah-olah datang dari hati yang satu, ya. Seolah-olah datang dari satu guru, padahal guru-guru mereka berbeda. Mereka meriwayatkan dari periwayatan yang berbeda. Wajaru ala lisanin wahidin, dan juga engkau akan dapati seolah-olah keluar dari lisan yang satu, muncul dari satu hati, muncul dari satu lisan. Wahal alal haqi dalilun abyanu min hadza. Maka apakah yang menunjukkan kebenaran ini ada dalil yang lebih jelas lagi selain ini? Ya. Ada dalil yang lain yang lebih jelas yang menunjukkan bahwasanya mereka berjalan di atas al-haq selain ini? Tentunya ini dalil yang sangat jelas, ya, yang menunjukkan mereka alal haq. Kenapa? Karena ucapan mereka, pendapat mereka sama, satu, ya, tidak berbeda-beda dengan kondisi waktu yang jauh berbeda, kondisi tempat yang jauh. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT firmankan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah kalian mentadabburi Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an, ya, menelaah, mendalami Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya kalian akan dapati perbedaan yang banyak. Ya, dari Al-Qur'an datang dari Allah. Ya, tidak ada perbedaan. Di seluruh negeri, di seluruh lisan, Al-Qur'an itu sama. Ya, sama makhraj sifatnya. Ya, disamakan. Ya, kendati pun dia berada di dunia mana, baik, atau di penjuru mana, sama. Ya, ketika dia mempelajari makhraj dan sifat di atas satu lisan, ya, di atas satu bahasa. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Juga Allah firmankan, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulunya bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati-hati kalian sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah SWT bersaudara. Menunjukkan apa yang menyatukan hati-hati kita sehingga kita menjadi satu hati, itu semua adalah nikmatun min ni'amillahi azza wa jal. Ya, dari nikmat Allah SWT kepada kita. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Sehingga Allah firmankan di surat Al-Anfal, jikalau engkau infakkan, jikalau engkau keluarkan harta untuk menyatukan hati mereka, hati manusia semuanya dibagi 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, supaya sepakat, enggak bakalan, kata Allah SWT, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka karena harta. Walakinna Allah allafa bainahum. Tetapi Allah lah. Walakinna Allah allafa baina qulubihim. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Tentunya itu semua ya bil Islam, ya dengan Islam. Waffaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yardha. Alhamdulillah rabbil alamin.